Nahi atau larangan. Pengertian. An-nahyu qaulun yatadammanu talabal kaffi ala wajhil isti'la'i bisighatin mahsusatin hiyal mudari'ul makrunu bilan nahiyah. Nahi atau larangan adalah ucapan yang mengandung permintaan supaya tidak melakukan suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi dengan menggunakan bentuk khusus, yaitu mudhari yang disertai la nahiyah. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, wala tattabi' ahwa alladhina kadzabu bi ayatina walladhina la yu'minuna bil akhirah. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Quran Surat Al-An'am ayat 150. Ucapan tidak mencakup isyarat. Isyarat tidak dinamakan nahi meskipun mengandung arti nahi. Permintaan supaya tidak melakukan perbuatan tidak mencakup amr, karena amr adalah permintaan untuk melakukan perbuatan. Dari pihak yang lebih tinggi tidak mencakup iltimas atau permohonan, doa, dan bentuk-bentuk nahi lain yang ditunjukkan oleh adanya qarinah. Dengan bentuk khusus, yaitu mudhari, tidak mencakup sesuatu yang menunjukkan perintah supaya tidak melakukan perbuatan dengan bentuk amr. Misalnya kata da' biarkan, utruk tinggalkan, kuffa tahanlah, dan sejenisnya. Kata-kata ini meskipun mengandung permintaan supaya tidak melakukan perbuatan, tetapi menggunakan bentuk amr, sehingga termasuk amr, bukan nahi. Kadang-kadang permintaan supaya tidak melakukan perbuatan itu dapat diungkapkan dengan selain bentuk nahi. Contohnya, menyifati sesuatu perbuatan dengan haram, larangan, jelek, pelakunya dicela, jika melakukan mendapat dosa, atau sejenisnya.